Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah, kita lanjutkan dari masalah jahiliyah yang ke-122. Masalah yang ke-122. Qala al-muallif rahimahullah, berkata Syekhul Islam rahimahullah, mawaddatuhum al-kufra wal-kafirin. Mawaddatuhum, kecintaan mereka orang jahiliyah, al-kufra wal-kafirin, kecintaan mereka terhadap kekufuran, wal kafirin, dan orang-orang kafir. Nah, di antara masalah jahiliyah yang kita seorang muslim wajib untuk menjauhi perkara ini, wajib untuk mengenal dan menjauhi perkara ini, karena perilaku jahiliyah adalah perilaku-perilaku yang jelek adanya. Dan diantara perilaku mereka ayuhan nas ialah mawaddatuhum al-kufra wal-kafirin. Mereka mencintai perbuatan kufur dan orang yang melakukan kekufuran. Diterangkan oleh Syekh Shaleh Fauzan di dalam syarah beliau, min masailil jahiliyati annahum yawaddun al-kufra wal-kafirin kama dzakarallahu subhanahu wa ta'ala dzalik an bani Israil. Di antara perilaku jahiliyah bahwa mereka mencintai kekufuran dan orang-orang kafirnya, sebagaimana Allah Ta'ala sebutkan tentang Bani Israel. Bagaimana Bani Israel? Di dalam surat Al-Ma'idah ayat 80, annahum ittakhadu al-kufara awliya, bahwa masanya mereka, orang-orang Bani Israel, menjadikan al-kufar, orang-orang kafir, awliya, sebagai pelindung, wali. sebagai orang-orang yang dicintai oleh mereka. Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ke-80. Naam, kata beliau, dibawakan ayatnya di sini. Wa tara katsiran minhum yatawallawna alladzina kafaru. Ya. Dalam surat Al-Maidah ayat 80. Wa tara katsira. Dan kamu lihat katsiran, kebanyakan dari mereka. Nah. Kamu lihat Muhammad, kebanyakan dari mereka, kata Allah, yatawallaun, mereka berwala, berloyalitas, mencintai, membela, menolong. Siapa yang mereka cintai, mereka tolong? Alladzina kafaru. Itu orang-orang yang mereka kufur kepada Allah Ta'ala. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir beliau, wa tara katsiran minhum yatawallawna alladziina kafaru, qala Mujahid. Ibnu Katsir membawakan riwayat dari Imam Mujahid rahimahullah. Kata Imam Mujahid, ya'ni, yaitu, bidzalikal munafikin, yang demikian itu al munafikin, dari kalangan orang-orang munafikin, termasuk dari kalangan munafikin. Labisa ma qaddamat lahum anfusuhum, maka sungguh jelek, kata Allah, ma qaddamat lahum anfusuhum, apa yang mereka lakukan oleh diri-diri mereka, yakni bidzalikal muwalatihim til kafirin wa tarkihim walati al mu'minin. Sangat jelek perbuatan mereka, kata Ibnu Katsir, karena mereka mencintai orang-orang kafir dan meninggalkan kecintaan mereka kepada orang mukmin. Ya. Allati aqabathum nifaqan fi qulubihim. Ya, ini akibat dari kemunafikan yang ada di hati mereka. Ya. Inilah akibat dari kemunafikan yang ada di dalam hati mereka. Wa ashatatullahu alaihim sukhtan mustamirra. Allah pun murka dengan terus menerus, dengan kemurkaan yang mustamirra terus menerus, ila yaumi ma'adihim, sampai hari kembalinya mereka kepada Allah. Demikian kata Ibnu Katsir, ayat ini berkenaan juga dengan orang-orang munafikin. Sehingga kita sebagai seorang mukmin harus mengetahui di antara prinsip-prinsip akidah Islamiyah atau akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Diterangkan oleh Syekh Shalih Fauzan di dalam kitab beliau atau kutip beliau, Al-Wala' wal Bara'. Famin usulil aqidah islamiyah annahu yajibu ala kulli muslimin yadinu bihadihil aqidah. Kata Syekh Shalih Fauzan di dalam kutip yang berjudul Al-Wala' wal Bara', di antara pokok prinsip aqidah islamiyah, berarti aqidah Ahlus Sunnah, bahwasanya wajib bagi setiap muslim beragama dengan agama ini. Apa itu? Yuwali ahlaha. Wajib bagi dia untuk yuwali ahlaha, mencintai orang-orang mukminnya. Wa yu'adi a'da'aha, dan memusuhi kepada musuh-musuhnya. Iya. Mencintai orang-orang mukmin dan wajib memusuhi orang yang memusuhi kaum mukminin. Sehingga wajibu ahlut tauhid wal ikhlas yuwalihim. Sehingga barakallahu fikum bagi ahlu tauhid, orang-orang yang bertauhid, orang yang ikhlas, yuwalihim, tentu mencintai orang yang ikhlas, orang yang bertauhid. Wa yubghidu ahli syirki wa yu'adihi. Tentu saja dia akan memusuhi, membenci ahlu syirki, para pelaku-pelaku kesyirikan. Iya. Barakallahu fikum. Wadzalika min millati Ibrahim. Inilah prinsip ajaran Nabi Ibrahim alaihi salam walladzina ma'ahu, dan orang yang bersama ajarannya Nabi Ibrahim alaihi salam. Barakallahu fikum. Jadi dalam hal ini di antara prinsip yang banyak kaum muslimin lupa. Iya. Kenapa lupa? Karena banyak yang menggembosi prinsip ini. Sehingga dengan pemikiran wahdatul adyan, satu agama, tiga agama dengan satu Tuhan. Bolehnya beragam-ragam agama dengan satu Tuhan. Sehingga luntur prinsip ini. Maka barakallahu fikum ahlus sunnah wal jamaah, kaum muslimin diwajibkan oleh Allah mencintai orang mukmin dan membenci orang-orang yang membenci kaum mukminin. Iya. Dan di antara dalil yang dibawakan oleh Syekh Utsaimin As-Salih Fauzan dalam kitab syarah ini itu surat Al-Maidah ayat 80. Barakallahu fikum. Nah. Selanjutnya, ayat yang kedua yang menunjukkan hal itu merupakan perkara yang kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala menyelisihi orang-orang jahiliyah. Nah, karena yang pertama tadi perbuatan Bani Israel, termasuk perbuatan orang munafikin. Sehingga dalam surat Al-Ma'idah ayat 51, nah, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ma'idah ayat ke-51. Ya ayyuhalladzina amanu waqad harramallahu muwalata al-kuffar. Sungguh Allah haramkan berwala, berloyalitas kepada orang-orang kafir. Haram hukumnya. Dalil yang menunjukkan haram, lihat surat Al-Maidah 51. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Nah, la tattakhidhu al-yahuda wan-nasara awliya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian jadikan Yahudi dan Nasara, disebutkan personnya Yahud Nasara. Iya. Awliya sebagai wali, sebagai penolong, pembela. Ba'duhum awliya'u ba'din, sebagian mereka menjadi pelindung atas sebagian. Ya. Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Maka siapa yang memberikan wala di antara kalian wahai kaum mukminin, fa innahu minhum, maka dia termasuk dari mereka. Minal Yahud wa Nasara. Inna Allah la yahdil qawmal zalimin. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan petunjuk bagi orang yang zalim. Surat Al-Ma'idah ayat 51. Ayat ini diterangkan oleh Imam Ibnu Katsir. Yanha tabaraka wa ta'ala ibadahul mu'minin an muwalati al-yahuda wa nasara. Ayat ini larangan dari Allah Ta'ala atas hamba-hambanya yang beriman. Sekali lagi, hamba-hambanya yang beriman. Nah, apa larangannya Allah dalam ayat ini kepada orang mukmin? Yakni an walati al-yahud wa nasara, berwala terhadap Yahud dan Nasara. Ya. Kenapa? Alladzina hum a'da'ul Islam wa ahlihi. Karena Yahud Nasara itu musuh-musuhnya Islam dan kaum muslimin. Ya. Ini sudah dikhabarkan oleh Allah. Berita dari Allah itu benar adanya. Walan tardha 'ankal yahuda walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan ridho kepada engkau Muhammad. Tidak akan ridho kepada kalian wahai kaum mukminin. Siapa itu? Yahud dan Nasara. Hatta tattabi'a millatahum, sehingga kalian mengikuti billah ajaran mereka. Ini kabar dari Allah. Sudah dikasih tahu mereka itu musuh. Kalau musuh, apa pantas diberi kepercayaan? Apa pantas dijadikan orang yang dipercaya oleh orang mukmin? Jika dikisahkan oleh Ibnu Katsir, ketika Abu Musa al-Asy'ari, sahabat, beliau mengangkat salah satu dari Katib Nasrani. Katib, sekretaris dari kalangan Nasrani. Ya. Maka rafa'a ila dzalik, maka dilaporkan hal ini kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Fa'ajaba Umar. Umar pun takjub, heran. Heran karena orang ini dijadikan sebagai katibnya sahabat yang mulia Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Iya. Barakallahu fikum. Sehingga Umar bin Khattab mengingkari, fantaharani wa daraba fakhri. Membentak. Ya, sambil memukul pahaku. Tak pantas orang mukmin seperti itu. Lalu Umar bin Khattab pun akhrijuhu, keluarkan orang itu. Sambil membawakan dalil ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wa nasara awliya ba'duhum awliya ba'd. Demikian Ibnu Katsir membawakan dalam tafsirnya. Nah. Sehingga dalam ayat ini, sekali lagi, dalam ayat ini nahallahu al-muslimin. Dalam ayat ini Allah melarang orang-orang muslimin ayaf'alu mislama fa'alal yahud min walatil kuffar wa mahabbatil kuffar. Allah Ta'ala melarang kaum mukminin melakukan seperti yang dilakukan oleh Yahud, mencintai orang-orang kafir dan mencintai, memberikan rasa cinta kepada orang-orang yang kufur kepada Allah Ta'ala. Seperti dalam ayat yang lain, surat Ali Imran ayat 28. Allah berfirman, la yattakhidhil mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin wa man yaf'al dhalika falaysa minallahi fi shay'in illa an tattaqu tuqah. La yattakhidhil mu'minin, la yattakhidhil mu'mini mu'minuna al-kafirin. Tidaklah seorang mukmin, tidaklah orang-orang mukmin itu menjadikan orang-orang yang kafir sebagai aulia min dunil mukminin. Tidak menjadikan orang mukmin itu sebagai walinya. Lihat. Tidak pantas kalau orang-orang yang ngaku mukmin lebih mempercayakan urusan orang mukmin tersebut kepada orang yang jelas kufur kepada Allah. Ya. Tidak pantas. Ya. Sehingga al-amru wadih bidzalik. Perkara ini, prinsip ini jelas sekali, tidak ada keraguan. Perkara ini wadih, jelas sekali, tidak ada keraguan, tidak ada yang samar. Tapi kenapa? Ikhwanul muslimin. Ya. Ikhwanul muslimin dengan hisbiyahnya benar-benar percaya urusan orang Islam ini dipercayakan kepada orang Nasoro. Ya. Ya. Itulah akibat masuk bid'ah. Kebid'ahan itu akan melahirkan kebid'ahan yang lain. Masuk bid'ah, masuklah perangkap bid'ah yang lain. Masuklah kepada larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Ahlus Sunnah berhati-hati dari sekecil apapun perbuatan bid'ah. Karena kata para salaf, al-bid'atu baridun ilal kufr. Al-bid'atu baritul kufri. Bid'ah itu pos-posnya menghantarkan kepada kekufuran. Pertama mungkin mencintai dulu karena urusan kepentingan dunianya. Diangkat. Apa ini Nasoro? Terpaksa, darurat katanya. Darurat. Begitu mudahnya pakai kaidah darurat. Kalau caranya bid'ah masa katakan darurat. Jalannya jadi darurat. Diangkat orang Nasoro. Diberi kepercayaan penuh terhadap urusan kaum mukminin. Ayuhannas. Sehingga dengan sebab itulah jadi ragu. Ini orang Nasoro benar apa salah sih? Tidak apa-apa. Yang penting ikut memperjuangkan Islam. Walaupun dia beda agamanya. Karena sudah masuk kelompok kita. Inilah yang namanya hizbiyah. Hizbiyah itulah orang yang bergabung dengannya. Karena sok paham dengannya saja. Walaupun tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah. Itulah hizbiyah. Nah kita harus hati-hati. Nah, barakallahu fikum. Sehingga kata Syekh, al-amru wadih, sudah jelas. Sehingga ahlus sunnah wal jamaah. Di dalam mensikapi ahlul bid'ah. Atau bukan ahlul bid'ah. Orang yang menentang hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tegas. Contoh, dikisahkan di dalam riwayat dari Abi Qatadah. Riwayat ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Nah, dalam riwayat Abi Qatadah, qala kuntu inda Imran ibn Husain. Aku berada di samping Imran bin Husain, kata. Iya. Maka kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawakan haddatsana Imran. Telah bersabda Rasulullah SAW, al-haya'u khairun kullu. Atau qala, al-haya'u kulluhu khair. Rasa malu itu adalah kebaikan seluruhnya. Telah dibawakan hadis ini. Ya. Faqala Bashir ibn Ka'ab. Bashir ibn Ka'ab lalu membantah sabda Nabi. Dengan mengatakan inna lanajidu fi ibadil kutub awil hikmah. Tapi saya dapatkan dalam sebagian buku-buku, dalam sebagian hikmah, anna minhu as-sakinah. Termasuk darinya ialah as-sakinah, ketenangan, wa waqar, ketundukan kepada Allah. Ya. Wa fihi dha'fun, dan padanya ada kelemahan. Artinya orang ini setelah dibawakan riwayat yang sahih, dia membantah dengan ucapan dalam sebagian kitab, di dalam sebagian hikmah, termasuk dari kebaikan ialah as-sakinah wal waqar. Apa yang dilakukan? La arani uhaddisuka an Rasulillah wa tu'aridu fihi. Apakah pantas, sambil Imran matanya merah, ihmarat aynah, matanya memerah, marah. Kenapa? Karena saya bawakan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa tu'aridu fihi, lalu kamu lawan hadis tersebut dengan ucapan-ucapan manusia biasa. Duru. Ini pernah salah. Jadi, ucapan Rasulullah SAW, firman Allah Ta'ala yang benar adanya, tidak pantas bagi kita untuk membenturkan dengan akal seorang manusia. Membantahnya. Menolaknya. Ini pernah salah. Marah. Bukan adem, tenang, gelisah. Ya. Bahkan diriwayatkan dalam kisah yang datang dari Salim ibni Abdullah ibni Umar. Salim bin Abdullah ibni Umar Jadi beliau adalah cucu dari Umar bin Khattab. Iya. Sami'tu Rasulullah SAW yaqulu, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, la tamna'u nisa'kum masjidah idza istadantum ilaiha. Aku mendengar Rasul SAW bersabda, jangan kalian larang istri-istri kalian masuk ke masjid kalau minta izin kepada kalian. Faqala Bilal. Bilal bin Abdullah, berarti putranya Umar, putranya Abdullah bin Umar. Wallahi lanamna'uhunna, demi Allah saya akan larang. Nabi mengatakan jangan kalian larang. Kalau terpenuhi syarat-syarat keluar dari rumah menuju masjid, jangan dilarang. Tapi orang ini mengatakan, wallahi lanamna'uhunna, demi Allah saya akan larang dia. Faqbala alaihi, maka Abdullah menghadap Salim, Bilal tadi, wasabbahu sabban ma sami'tuhu sabbahu misluhu qat. Aku mendengar dia mencaci maki, mencela, yang saya belum pernah mendengar. Beliau mencela, mencaci maki orang ini dengan cacian yang seperti itu sebelumnya. Saat dia sangat marah. Para hadirin, jadi jelas para salaf dulu kalau ada orang membenturkan ucapan prinsip Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan perasaan, itu disikapi dengan tegas dan jelas. Iya. Beda dengan dai-dai sururiyin, isbiyin. Mereka sangat-sangat ingin menyatukan seluruh sekte, sehingga yang khawarij, yang mu'tazilah, yang macam-macam disatukan jadi satu kesatuan. Ya. Ya, ini tidak jelas prinsipnya. Seperti antum lihat di radionya Isbiyun, radio atau televisi yang ditampilkan di sana, dai-dai yang bermacam-macam pola pikirnya. Yang berbau khawarij ada, yang mu'tazilah ada. Nah, sampai barakallahu fikum, sebagian mereka yang membolehkan ikut bergabung dengan salah satu hizbi, ikut rame-rame, mengikuti pesta yang di situ jelas hukumnya perkara yang bid'ah, barakallahu fikum, ditampilkan orangnya. Maka saya ingatkan pada kita, kata para salaf, al-fitnah qattafah, fitnah itu menyambar-nyambar. Wal qalbu dhaif, hati kita lemah. Jangan sampai saat kita hatinya lemah, antum dalam kondisi mendengar syubhat, akhirnya masuklah fitnah dan antum tidak terasa. Iya. Karena ahlul bid'ah tidak pernah langsung menampilkan kebid'ahannya, lembut ya. Dengan kelembutannya itu menggiurkan orang. Iya. Dengan istilah dakwah hikmah itu orang jadi terkesima. Sekali. Ya. Kalau dakwah Rasul SAW, dakwahnya hikmah jelas. Maka ahlus sunnah wal jamaah itu yang berjalan di atas manhaj salaf, dakwahnya hikmah. Alhamdulillah. Nah, adapun ketika membiarkan satu kebid'ahan, membiarkan pelaku kebid'ahan demi persatuan ukhuwah katanya, ini bukan namanya memegang prinsip usul akidah Islamiyah. Bukankah salaf dulu? Nah, terhadap ahlul bid'ah itu sangat-sangat tegas. Iya. Ini saya ingatkan. Buat dikira dakwah ahlus sunnah ini dakwah yang kesannya itu sukanya menghajar, menjauhkan orang. Lah. Bahkan dakwah ahlus sunnah menjauhkan orang dari orang yang jelek orang-orang Yahud, Nasoro, diingatkan, jangan niru-niru. Jangan berakidah seperti akidah mereka. Ingat, bukan hanya orang-orang kafir. Ahlul bid'ah pun kita ingatkan. Bukankah Syiah paling mirip dengan Yahud? Akidahnya banyak yang diambil dari Yahud. Walaupun mengucapkan kalimat Islam, mereka menjalankan beberapa praktek Islam. Antum lihat akidahnya. Apa kita ridho saudara kita yang akidahnya sudah lurus masuk ke dalam kubangan kebid'ahan Syiah? Itu tidak ridho. Iya. Jadi ini perkara yang sudah ijma'. Sampai Syekh Khalid hafizahullah itu menulis sebuah kitab Al-Ijma'ul Ulama ala hajri wa tahdhir min ahli al-ahwa. Ijma' sepakat para ulama. Dadakhilah. Untuk menghajar, apa itu menghajar? Meninggalkan. Meninggalkan. Bukan dirangkul. Ditinggalkan. Ya. Ditinggalkan bukan dirangkul bareng-bareng. Bukan. Wa tahdzir dan mengingatkan. Mengingatkan, hati-hati dia. Ada penyimpangan itu. Min ahlil ahwa, dari para pengikut hawa nafsu. Ahlul bid'ah. Termasuk tadi Yahud, Nasoro kita ingatkan. Iya. Kalau Yahud, Nasoro orang bisa baca, "Ih, Yahudi itu. Hati-hati itu." Bisa ikut-ikutan. Hati-hati itu Nasoro. Oh ya, simbolnya ada di lehernya. Saya ikut-ikutan. Tapi ahlul hawa, ahlul bid'ah, ini yang sulit bagi antum. Iya. Maka antum lihat, yang namanya racun itu bertahap masuknya. Dan dia akan bereaksi dengan cepat. Masuknya pelan tapi reaksinya cepat sekali. Lihat aja. Nah, karena itu, para salaf dulu jauh-jauh hari mengingatkan dan memberi contoh kepada kita untuk bersikap tegas, jelas, mengingatkan umat dari bid'ah dan pelakunya. Dari perbuatan kufur dan pelakunya. Coba itu ditutup. Apa pantulan matahari ke mata saya itu pintu yang sih. Iya. Saya bawakan beberapa contoh. Ini pembicaraan kita ialah perilaku jahiliyah, yaitu mencintai kekufuran dan orang kafir. Maka saya ingatkan juga terkait dengan kebid'ahan dan pelakunya. Kita juga perlu menjauhi. Dan kita ingatkan untuk jangan wala kepada mereka. Tidak memberikan wala pembelaan kepada mereka. Iya. Sebagai contoh. Sebagai contoh. Yang pertama. Dibawakan oleh Syekh di sini, Syekh Khalid, beberapa contoh. Contohnya siapa? Rasul sallallahu alaihi salam. Dalam hadis yang antum sudah hafal, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar." Lafaz ini sering beliau sampaikan pada khutbah-khutbahnya. Khutbatul Hajjah. Ini syahid bahwa beliau mengingatkan dari kaum muslimin terhadap bid'ah, termasuk pelakunya. Iya. Sehingga barakallahu fikum wa iyyakum wa muhdatsatil umur, jauhi perkara-perkara yang baru dalam agama. Kenapa? Karena segala yang baru itu adalah perkara bid'ah, dan semua bid'ah itu sesat, dan kesesatan itu di dalam neraka. Jadi bid'ah belum terjadi kan? Tapi beliau sudah ingatkan, hati-hati kalau muncul bid'ah. Hati-hati dari bid'ah dan pelakunya tentunya. Ingat ini. Jangan seperti Hakim Abdad yang di dalam neraka kan dolalahnya. wa kullu dhalalatin finnar. Yang di neraka apanya? Dhalalahnya. Dhalalahnya apa pelakunya? Wa inna kullu wa kullu dhalalatin finnar, kesesatan kata dia. Barakallahu fikum. Yang namanya kebid'ahan dan pelakunya itu jelek, sehingga pelakunya terancam dengan neraka. Ya. Hati. Ya. Iya. Jadi pelaku bid'ah itu hati-hati, ancamnya neraka itu. Iya. Walaupun belum terjadi, beliau sudah mengingatkan. Contoh kedua. Ketika muncul di tengah-tengah kaum muslimin waktu itu kisah Ibnu Umar Abdullah. Ketika muncul salah satu kebid'ahan namanya Qadariyah. Apa sikap Abdullah bin Umar? Wa idza laqita ulaika fa akhbirhum anni bari'un minhum wa annahum bara'un. Bara'un. Bara'un minni. Kata Abdullah bin Umar, idza laqitahum, apabila engkau bertemu ulaika dengan mereka, fa akhbirhum, kabarkan kepada mereka, anni bari'un minhum, saya berlepas diri dari mereka, saya berlepas diri, tidak beri wala, tidak mencintai, tidak membela. Wa annahum bara'un minni, dan mereka berlepas diri dariku. Itu ucapan Abdullah ibni Umar, rawahu Muslim. Riwayat ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Jelas ini bahwa para salaf dulu sangat berhati-hati dan mereka sangat tegas mensikapi pelaku bid'ah dan kebid'ahannya. Tidak memberikan wala. Ya. Tidak kemudian kabarkan kepada mereka, kita bareng berdakwah karena mereka masih sebagai muslim. Tidak. Barak minhum, saya berlepas diri. Kenapa? Kebid'ahan. Ini satu kebid'ahan saja. Ini satu kebid'ahan saja, berlepas diri. Ya. Ibnu Abbas, contoh kedua atau ketiga, Ibnu Abbas. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, la tujalis ahlal ahwa fa inna mujalasatahum mumarridatun lil qulub. La tujalisu ahlal ahwa. Jangan kalian bermajlis dengan ahlul ahwa. Jangan kalian bermajlis, duduk bermajlis dari kalangan ahlul ahwa. Kenapa? Fa inna mujalasatahum mumarridatun lil qulub, karena duduknya kalian bersama mereka mumarridah, menjadikan sakitnya hati-hati kalian. Didengerin terus salah, mau mengingkari enggak bisa, cuman apa namanya, cuman megang-megang tangan saja. Pulang sakit. Hati ahli sudah sakit. Ketika mendengar kemungkaran, tidak bisa mengingkari. Ya, dia cuma sakit hatinya. Oleh karena itu, para salaf dulu sangat sangat berhati-hati dan mengingatkan untuk jangan sampai duduk di tengah-tengah mereka. Ya. Karena ini akan menjadikan sebab hilangnya cahaya sunnah. Akan menjadi sebab munculnya berbagai macam penyakit dalam hati-hati kita, akan bisa ikut terjatuh kepada zikh, penyimpangan dan kesesatan. Baik. Sehingga dari sini wa annahu tajibu mu'adatul kuffar wal bara'atu minhum wa min dinihim. Dari ayat-ayat tadi surat Al-Maidah 80, 51, 28, perintah Allah sudah jelas bahwasanya wajib memusuhi, membenci, kekufuran, kekafiran dari orang kafir, berlepas diri dari mereka dan dari ajaran mereka, dari ajaran mereka. Wal wala wal bara min a'dhamil wajibat fil Islam. Sikap wala wal bara ini, kata Syekh Saleh Fauzan, termasuk di antara kewajiban-kewajiban di dalam Islam. Iya. Taib. Syekh Saleh Fauzan dalam kitab Al-Wala wal Bara menyebutkan di antara makna al-wala wal bara. Siapa yang kita berikan rasa cinta dan rasa benci? Ada tiga golongan manusia. Saya ambil faidah dari keterangan beliau. Wanasu fil wala wal bara ala salasati aqsam. Manusia di dalam kita memberikan rasa cinta dan benci terbagi menjadi tiga golongan. Terbagi menjadi tiga macam manusia. Nah, al-qismul awwal, jenis yang pertama, man yajibu mahabbatan khalisatan la ma'adata fiha, la ma'adata ma'aha. Yang pertama, orang yang wajib dicintai secara murni. Maksudnya murni, tidak ada rasa benci sama sekali. Orang yang wajib dicintai secara murni. Man yajibu mahabbatan khalisah, orang yang wajib dicintai secara murni, tulus, bersih. La ma'adata fiha, tidak ada rasa benci di dalamnya sedikit pun. Yang ada cuma rasa cinta, tidak ada jengkel, benci, tidak ada. Siapa mereka? Wahumul mu'minun. Yang pertama, golongan orang mukmin al-khalas, mukmin yang ikhlas, minal anbiya, golongan pertama dari kalangan para nabi. Wasiddiqin, yang kedua para siddiqin. Yang ketiga wasyuhada, para syuhada. Wasolihin, dan orang-orang soleh. Ya. Nah. Jadi wajib kita memberikan rasa cinta saja, tidak ada rasa benci sedikit pun. Jengkel, benci tidak ada. Dendam tidak ada. Siapa itu? Para mukmin yang mukhlis. Siapa itu? Para nabi, siddiqin, syuhada, solihin. Ya. Jadi orang mukmin yang khalas, yang bersih. Dan muqaddimatuhum Rasulullah. Yang terdepannya siapa itu? Rasul. Karena beliau adalah al-anbiya. Ya? Yang terdepannya ialah Rasul. Sampai dalam hal prinsip mencintai Rasul, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa nasi ajma'in. Hadis Muslim. Tidak dikatakan iman yang sempurna sampai aku lebih dia cintai dibandingkan bapaknya, anaknya, dan seluruh manusia. Beliaulah orang yang paling kita cintai. Ya, beliaulah orang yang paling kita cintai. Apa yang diperintahkan kita cintai. Tidak ada rasa benci sedikit pun. Kalau ada rasa benci, walaupun kita mengamalkan apa yang diperintahkan, batal Islam kita. Batal Islam kita. Sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam di dalam Nawaqid al-Islam, pembatal Islam. Di antara pembatal Islam apa itu? Benci, marah, jengkel dengan salah satu dari perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam walaupun dia mengamalkannya. Tidak ada rasa benci sedikit pun. Ya, tidak ada rasa benci. Sehingga kita mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih kita cintai dibandingkan diri kita sendiri. Anak kita sendiri. Kita mencintai anak, tapi Rasul lebih kita cintai. Setelah beliau, istrinya. Gitu? Istrinya. Karena istrinya adalah dikatakan ummahatul mu'minin. Ibu-ibunya orang mu'minin. Ummahatul mu'minin. ibu-ibunya wanita mukminin. Ada Aisyah, Khadijah dan selainnya. Ini orang mukmin. Sehingga di sini orang Syiah yang mereka sangat benci kepada Aisyah yang dituduh sebagai pelacur, seperti orang munafik menuduh Aisyah sebagai pelacur, sama tuduhannya. Dan Allah telah bersihkan Aisyah radhiyallahu anha dalam surat An-Nur dan selainnya dari Ahlul Bait. Setelah itu kaum Muhajirin dan Ansar. Sehingga Ahlul Bid'ah yang mereka membenci dari kalangan para sahabat, mereka tidak menjalankan prinsip ini, mencintai secara tulus. Iya. Setelah itu para tabi'in, tabi'ut tabi'in, ya, termasuk a'immah al-arba'ah, karena mereka dikatakan a'immah, orang-orang yang mukmin. Seperti dalam surat Al-Hasyr ayat 10, walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Dalam surat Al-Hasyr ayat 10. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, sesudah mereka orang beriman, yaqulun, mereka berdoa, rabbana ighfir lana wa li ikhwanina, ampunilah kami dan saudara-saudara kami, alladzina sabaquna bil iman, yang telah mendahului kita dengan keimanannya, para syuhada, para solihin. Wala taj'al fi qulubina ghilla, jangan engkau jadikan di hati kita dendam, jangan ya Allah. Sehingga kalau disebutkan perkara yang terjadi di tengah para sahabat, diam. Dikisahkan tentang perang Siffin, perang Jamal. Yang selamat, jaga lisan. Jangan lisan. Jangan sampai lisan kita tidak selamat. Mencela para sahabat ini akan memunculkan dendam, ya. Barakallahu fikum. Naam. Kenapa? Wa inna ma yubhiduhum ahluz zaygh wan nifaq wa a'dil Islam. Karena membenci mereka itu termasuk kelompok munafik, musuh-musuh Islam, karrafidhah wal khawarij, seperti kelompok Syiah ataupun Khawarij. Maka ahlus sunnah mereka tulus mencintai mereka dengan cara yang dibenarkan. Ya. Baik. Yang kedua, man yubhiduhum wa yu'adihim bukhdan wa mu'adatan khalisin la mahabbatan wa la muwalatan mahum. Orang yang dibenci, dimusuhi dengan kebencian dan permusuhan yang murni. Golongan kedua. Orang yang dibenci, dimusuhi dengan kebencian dan permusuhan yang murni. La mahabbata wa la muwalata. Tidak ada mahabbah, cinta, dan tidak ada loyal bersamanya. Siapa itu ayuhannas? Orang yang kita memusuhi, membenci dengan permusuhan dan kebencian yang murni, tidak ada rasa cinta, rasa loyal kepadanya. Hum al-kuffar, mereka itu orang kafir. Al-khalas, kafir yang tulen. Kafir yang tulen. Minal kuffaril wal musyrikin, baik kalangan kuffar wal musyrikin, orang-orang musyrik, wal munafikin, munafikin, al-murtaddin, orang yang murtad, al-mulhidin, orang yang menyimpang. Ala ikhtilaf ajnasihim, dengan beragam-ragam coraknya. Ya. Dengan ragam-ragam coraknya kita benci mereka. Ya. Jadi kalau sudah ketahuan ini orang kelompok yang menyimpang dari Islam, benci. Kita musuhi. Tidak ada rasa cinta. Walaupun diundang hadiri acara kami. Ya. Kalau yang mengundang adalah ahlu syekh wa ahlul dolal tadi, antum jangan hadir. Kenapa? Ada rasa cinta di dalam hal kesyirikan yang mereka lakukan. Yang ketiga, lalu beliau membawakan surat yang diantara yang kita baca tadi, surat Al-Ma'idah ayat 51, ayat Al-Ma'idah ayat 79, ya, dibawakan oleh beliau. Yang ketiga, golongan orang yang man yajibu min wajhin, man yuhibbu min wajhin wa yubhidu min wajhin. Orang yang dicintai dari satu sisi dan dibenci pada sisi yang lain. Jadi terkumpul antara mahabbah dan adawah. Terkumpul adanya mahabbah, cinta dan permusuhan, kebencian. Siapa itu? Wahum usatul mu'minin. Para pelaku maksiat dari kalangan kaum mu'minin. Ya. Kenapa? Pertama, mereka dicintai. Lima fihim minal iman. Karena ada imannya. Wayubhidun. Dan kita benci mereka. Lima fihim minal maksiyah. Karena ada kemaksiatannya. Alati huwa dunal kufri wasyirki. Tapi ingat, kemaksiatan yang tidak sampai terjatuh kepada kufur dan syirik. Ya. Tapi ingat juga, mahabbatuhum taqtadi munasahatuhum. Kalaupun Anda masih memberikan rasa cinta, dalam rangka tetap memberikan nasihat. Ya. Tetap beri nasihat. Wal ingkar alaihim, mengingkari. Ya, mengingkari bukan menyetujui. Saya sebenarnya datang ke sini terpaksa ingin mengingkari. Itu. Bukan kemudian dia malah memberikan kesepakatan, ya sudah, enggak apa-apa. Tapi berusaha mengingkari apa yang terjadi. Fala yajuzu sukut ala ma'asihim. Jangan diam dengan kemaksiatannya. Bal yungkir alaihim. Tetap terus mengingkari. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, bahkan terus menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Wa tuqamu 'alaihimul hudud, bahkan kadang ditegakkan hukum-hukum Islam. Ya. Dia mukmin, salat Jumat rajin. Salat lima waktu rajin. Tapi punya profesi. Apa itu? Senang naksir motor orang. Pokoknya ada motor baru bisa diakali, diakali. Pulang. Bukan satu, dua, tiga, banyak motor. Karena ini udah banyak kejahatan ini. Tapi masya Allah, sholat ini waktu rajin. Tahajudnya mantep. Tapi kalau lihat motor baru itu, katel. Ingin diambil. Ini namanya orang yang fihi, di dalamnya ada kemaksiatan. Maka ini kita berusaha memberikan rasa cinta kepada orang mukmin, tapi mengingkari. Maka saya ingatkan, ada yang murni, ada yang tidak murni. Maka madhab ahlu sunnah wal jamaah, wal yuhibbuna wa yuwalun hubban walatan khalisin, kama taqul murjiah. Wal ya'tadil fi sya'nihim. Ahlu sunnah itu adil, menempatkan sesuai dengan tempatnya. Sehingga ahlu bid'ah yang mereka membuat kebid'ahan, ya Allah sendiri melaknat. La'anallah muhdis awa muhdisa. Dan hadis Muslim, hadis Ali, Allah melaknat orang yang melindungi kebid'ahan, pembikin kebid'ahan. Allah sendiri melaknat. Kita menjauhi, kita membenci. Tapi bukan kemudian langsung kita kafirkan. Lihat kebid'ahannya, tapi kita benci. Karena itu adalah perkara yang dilaknat oleh Allah. Sehingga kita ke Ali bin Abi Thalib memerangi Khawarij. Ahum kufar. Apa Khawarij itu kafir wahai Ali? Kata Ali, minal kufri farru. Minal kufri farru. Mereka itu dari perbuatan kufur lari. Maksudnya apa? Mereka sholatnya insyaallah bagus. Baca Qur'annya bagus. Dari perbuatan kufur lari. Bahkan Khawarij menganggap orang yang berbuat dosa besar itu dihukumi kufur. Ini saking hati-hatinya, saking hati-hatinya. Jadi niatnya itu kepengin hati-hati, kepengin hati-hati itu, sampai menghukumi orang yang berbuat dosa besar itu dianggap kafir. Dulu. Tapi karena hati-hatinya tidak terbimbing dengan sunnah dan manhaj salaf, akhirnya memerangi sahabatul kiram Ali bin Abi Thalib. Dulu. Singkali mengatakan minal kufri faru. Khawarij ini dari perbuatan kufur lari. Mereka sholat. Mereka sholat malam, sholat lima waktu. Baca Quran. Iya. Mereka sangat zuhud. Dohirnya. Tapi barakallahu fikum, diperanginya mereka karena bukhot, merontak terhadap Khalifah Ali bin Abi Thalib. Iya. Jadi barakallahu fikum, kita tetap waspada dengan kebid'ahan dan pelakunya. Jangan berikan wala. Termasuk bagi kita barakallahu fikum, berhati-hati dengan hizbiyah. Karena hizbiyah ini mereka berusaha untuk melunturkan prinsip ini. Melunturkan prinsip wala wal baro. Contohnya Ikhwanul Muslimin. Kalimat yang dibikin oleh Hasan Al-Banna, nata'awan fi matafaqna alaihi wa natadir ba'duna ba'dan fi maktalafna alaihi, itu meruntuhkan prinsip bara min ahlil bid'ah. Iya. Termasuk sururiyin, isbiyin, mereka itu berusaha melunturkan. Iya. Sehingga saya ingatkan kepada antum semuanya untuk berhati-hati dari sesuatu yang sudah dijelaskan oleh para ulama terkait dengan kebid'ahan mereka. Baik. Dan di antara contoh memberikan wala, Syekh Saleh Fauzan menyebutkan ada beberapa contoh di sini. Yang pertama, atasyabbuh bihim bil malbas wal kalam wa ghairihima. Di antara perkara yang nampak itu sebagai bentuk muwalat, rasa cinta kepada kekufuran dan orang kafir. Yang pertama, tasyabbuh, meniru-niru mereka pada pakaian yang merupakan pakaian khusus bagi mereka. Atau kalam, atau ucapan, wa ghairihima, dan selainnya. Yang ini menunjukkan, kata Syekh, mahabbah, rasa cinta. Wa hadza, dan ini dilarang oleh Nabi dalam hadis Abu Dawud. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang tasyabbuh dengan mereka sama dengan golongan mereka. Maka haram tasyabbuh dengan orang kafir, kata Syekh. Fima huwa min khasa'isihim, di antara perkara yang khusus dilakukan oleh mereka. Ya. Min adatihim, atau adat-adat mereka. Wa ibadatihim, ibadah-ibadah mereka. Wasimtihim, dan simat, sifat-sifat khusus mereka. Wa akhlakihim, akhlak-akhlak mereka. Kahalqil liha, seperti mencukur jenggot. Cukur jenggot. Wa italatis syawarib, memanjangkan kumis. Begitu. Jadi, atau mungkin dalam cara makan seperti mereka. Gaya makannya dengan tangan kiri, berdiri, jalan tangan kirinya, ya. Kan. Nah, ini termasuk perkara yang diterang oleh Syekh, tasyabbuh, dan ini termasuk jenis memberikan rasa cinta. Sehingga pakaian yang khusus bagi mereka ditinggalkan. Misalnya pakai apa namanya? Pakaian khusus. Pakai jas, pakai apa lagi jasnya? Dasi, terus pakai apa lagi? Yang khas bagi mereka. Tapi kalau pakaian itu sudah umum, umum, pakai jas tapi tidak ada dasinya, pakai jubah, itu bukan khas, berarti sudah merata. Kaum muslimin banyak yang pakai. Dan kata Syaikh Utsaimin, kalau sudah merata seperti ini, maka itu bukan perkara yang khosois bagi mereka. Tapi jas yang tidak sama dengan mereka, ya. Taib. Di antara bentuk yang lain, di sini ada beberapa bentuk wala terhadap kekufuran dan orang kafir. Nah, ada 10. Saya bawakan sebagiannya. Menolong mereka, membela mereka dalam memerangi kaum muslimin. Menolong, membela mereka dalam memerangi kaum muslimin. Dan ini termasuk pembatal Islam. Termasuk diantaranya barakallahu fikum at-ta'rikh bitarikhihim, khususan at-tarikh alladhi yu'abbar an tuqusihim wa a'yadihim kat-tarikhil miladi. Ada beberapa contoh di sini. Atau ikut bergabung dalam hari raya mereka, au musa'adatihim, membantu mereka fi iqamatihim, dalam melaksanakan hari raya mereka, au tahni'atihim, atau memberikan ucapan selamat di hari raya mereka, bi munasabatiha, au huduri iqamatiha, atau hadir mengikuti acaranya. Ini termasuk wala terhadap mereka dan dilarang oleh Allah Ta'ala. Nah. Ya. Termasuk apa? Atasami bi asma'ihim, kata Syekh Saleh Fauzan, memberi nama dengan nama-nama mereka itu termasuk bentuk mahabbah kepada mereka. Memberi nama dengan nama-nama mereka. Ya. Nama-nama yang jelas itu bukan dari Islam dan itu termasuk syiar mereka. Ya. Siapa misalnya? Matius. Antum namanya Matius? Itu syiar mereka. Maka ganti namanya Abdullah, Abdurrahman, atau ganti sahabat Umar atau Utsman atau yang lainnya. Sebagai bentuk berlepas diri, tidak ada rasa cinta di hatinya, yang adalah rasa cinta kepada Allah Ta'ala dan sunnah nabinya. Ya. Yang termasuk adalah istighfar, mendoakan untuk mereka, wa tarahum alaihim, mendoakan rahmat untuk mereka. Ini banyak terjadi. Ada sebuah masjid itu tiba-tiba terdengar inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal dunia Bapak Pendeta Johannes. Salah. Masjid untuk mengumumkan dan mendoakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Insyaallah. Ini perkara yang kadang kita saksikan. Maka kita seorang muslim menghindari perilaku orang jahiliyah, karena ini termasuk di antara bentuk mualat, kata Syekh Saleh Fauzan, terhadap mereka. Barakallahu fikum. Termasuk tadi memberi tanggal. Kalau antum punya kalender atau bikin tanggal, yang atas hijriah, yang bawah kalender mereka. Iya. Sebagai apa? Rasa cinta terhadap bimbingan para sahabat. Ketika Umar bin Khattab ingin bikin kalender Islam. Dari mana dimulainya? Apa dimulai dari lahirnya Nabi? Apa mulai dari awal mulai diangkatnya Nabi? Atau dari mana? Maka disepakati hitungan kalender Islam dimulai dari hijrahnya Nabi. Oleh Umar bin Khattab, sepakat. Dihitunglah dari mulai hijrahnya Nabi. Maka diistilahkan kalender hijriyah. Nah, kita harus mulai mencintai sesuatu yang datang dari Islam. Kita cintai. Jika antum mau bikin surat kop atas kalender Islam, 18 Zulqa'dah 1435 Hijriah. Bawahnya baru Masehi. Sebagai apa? Rasa cinta terhadap Islam dan sebagai bentuk apa ini? Merendahkan sesuatu yang kita benci. Ya. Ini bimbingan para ulama. Iya. Kalau saya terpaksa pakai itu. Nah, kenapa? Sebab kata Syekh Shalih Fauzan, termasuk di antara muwalat adalah ta'arikh bitarihihi. Nah, tapi kadang kita lebih hafal kalender mana coba? Masehiyah apa miladiyah atau hijriyah? Saya yakin kalau diurut mungkin ada yang tidak hafal. Dari bulan apa kita mulai menghitung? Muharram. Terus? Habis Muharram apa? Lupa kan? Sekarang bulan apa ini? Habis Dzulqa'dah apa, Pak? Gampang, Dzulhijjah. Ya. Tapi kalau urut mungkin berat. Ya, makanya mari kita mencintai apa yang akan menggiring kita kepada kemuliaan Islam. Kita cintai apa datang dari Islam. Jangan kemudian malah kita membanggakan sesuatu yang datang dari mereka. Nah, sehingga kita datang punya nama yang belum sesuai dengan nama yang baik, kita ganti. Apalagi namanya sama persis dengan nama mereka. Sebab itulah barakallahu fikum, para ulama kita membimbing kita untuk selalu berhati-hati kepada mereka. Saya ulangi, jadi orang yang kita cintai ada atau kita benci ada tiga golongan. Orang yang kita benci, orang yang kita cintai secara murni, tidak ada rasa permusuhan sedikitpun. Inilah orang-orang yang disebut mukmin khalis dari kalangan para nabi, para syuhada, siddiqin dan para salihin. Yang kedua, orang yang dibenci dan dicintai sesuai dengan kadar kemaksiatannya dan kadar ketaatannya. Maka ketika kita membenci ahlul bid'ah, barakallahu'alaikum, sekali lagi, jangan langsung dituduh kita mengkafirkan. Ya? Ali bin Abi Thalib ketika memerangi Khawarij, apakah kufur mereka? Bukan. Sekali lagi, supaya tidak dikesankan bahwa kita bermudah-mudah mengkafirkan orang lain. Kita sangat benci dengan ahlul bid'ah, karena bid'ah itu menghancurkan Islam. Iya. Dari mana akan dihancurkannya Islam ini, ayuhan nas? Kata Umar bin Khattab, zallatul alim. Orang alim tapi terpleset. Entah terplesetnya kepada kebid'ahan. Akhirnya apa? Orang alim terpleset kepada kebid'ahan, diikuti banyak orang. Wasil bin Atha terpleset. Sehingga keluar dari bingkai ahlus sunnah yang diajarkan oleh salaf, Hasan al-Basri. Bukankah diikuti oleh banyak orang? Sampai majlisnya Hasan al-Basri berkurang jamaahnya. Banyak yang tertarik kepada siapa? Wasil bin Atha. Banyak diikuti orang, tapi itu adalah yang akan menghancurkan Islam dan kaum muslim. Hati-hati. Dan itu akan menjadi sebab terjadinya fitnah di tengah kaum muslim. Makanya ahlus sunnah sangat tegas mengingatkan kepada umat dari perkara bid'ah dan pelakunya. Dan ini sebagai rasa cinta. Rasa cinta. Rasa cinta yang paling dalam. Sedih kita. Sudah dinasihati. Setahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun. Tidak ada perubahannya. Sudah. Sudah sekian tahun saya sabar. Baru. Antum jangan dekati si fulan, karena apa? Dia membahayakan agama antum, akan merusak ibadah antum. Karena cinta kepada antum dan sayang kepada dia. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin, subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.